ala Imam Ibn Hisham rahimahullah. Wa amma mal masdariyah. Adapun ma masdariyah, fayyal lati tusdaku ma'ama ba'daha bimasdarin. Waya maka dia apa? Ma masdariyah. Allati tusdaku ma'ama ba'daha. Tusdaku. Ada punya tak. Dulu ada? Saya lati minha. Tusdaku. Tusdaku gak ada minhanya enak ya. Coba ada tusdaku. Susunan tusdaku insya Allah lebih awla insya Allah. Kali lihat ini. Baya maka dia mama syariah, dialah yang ditakwilkan. Ma'ama badaha. Bersama apa-apa setelahnya menjadi masdar. Keren lah. Kalau artikan faya lati yusbak, yusbaku minha, ya benar juga. Cuma banyakkan tarkib, banyakkan susunan. Ono minha. Akhirnya langsung aja. Faya lati tusbaku ma'ama badaha binasari. Nahu qawlihi ta'ala, waddu ma'anittum tusbuna ma masdariyah. Maka ma'ama ba'daha yu'awwal bil masdar. Ma'ama ba'daha yu'awwal bil masdar. Saya pun waddu ma'anittum ay waddu anatakum. Kalimat anata masdar min anittum. Masdar min anittum. Jadi kan masdar anatakum min anittum. Bagaimana? Apa ikhwan? Ma masdariyah. Bahwa ma masdariyah ma yang bisa dibikin masdar. Ya. Apa? Masdar apa-apa yang bisa apa-apa yang setelahnya nanti ditakwilkan menjadi masdar. Wallah ma'ruf masdar apa mau? Mu'awwal. Wa qawli syair yasurrul mar'a ma dhahaba al-layali wa kana dhahabuhunna lahu dhahaba. Masya Allah. Makna bait ini ternyata enak juga ya. Innal mar'a yafrah bimurul ayyam. Sungguhnya seorang itu senang dengan lewatnya hari-hari yang ada ini. Sedangkan dia tidak ngerti bahwasanya lewatnya hari-hari ini adalah memutuskan kepada ajalnya. Maka setiap kali hari itu lewat, ya terputuslah tali-tali kematiannya. Tahu mana ini kan? Umur kita berapa? 60, antara 63. Setiap kali hari lewat, ya, maka memutus benang kehidupan kita. Hari kedua lewat, terputus lagi benang kita. Sampai 60 benang. Kemudian kita ini meninggal. Kita kan enggak mikir ya, kan ya? Enggak mikir ya? Ternyata hari demi hari, harinya demi hari adalah memutus benang-benang apa benang-benang kematian kita, benang-benang kehidupan kita. Masya Allah kan ya. Jadi setiap hari tambah benang kita terputus. Setiap hari yang dulu satu tahun lagi terputus lagi benang kita kemana kehidupan kita. Lalu baru 60 kita ini meninggal. Masya Allah. Ya surrul mar'a, mengembirakan kepada seorang. Ma dhahabal layali, apa-apa yang telah pergi dari malam-malam. Perginya malam apa-apa yang telah pergi pada malam ini mengembirakan kepada Allah. Padahal wakara zahabunna lahu zahaba. Padahal perginya malam-malam itu adalah perginya adanya dia. Ya kan ya, masya Allah, mana saya ini. Seperti kemarin, apa kemarin itu? Mahma takun ing damri'in min khaliqatin wa in khalaha tukfi alam nas itu takfa wa in khalaha takfa alam nas itu lami. Ingat-ingat berarti itu lah. Dengan ini juga yasurrul mar'a ma zahabal layali fakana zahabuhunna lahu zahaba. Masya Allah, kadang-kadang kan ya dengan baik ini kadang-kadang ingatkan kepada kita juga ya, oh senantiasa beramal yang baik. Karena hari lewatnya satu hari berarti berkurang umur kita. Ya. Ya, kan ya? Ya sudah ya. Ini ya, sudah menurut umur berapa, Dir? Kalau hidup sudah 30, tinggal berapa? 30 lagi hidup. Mau meninggal. Nah, mada apa? Mada apa, Mas? Masdariyah. Mau nama? Masdariyah. Bagaimana takwilnya? Yasurrul mar'ah dahabul layali. Masdar mu'awal menjadi masdar syarih. Waqad ukhtulifa fiha. Ini diperselisihkan ini. Diperselisihkan ya dalam masalah masdariyah. Fadhaba sibawai ila annaha harfun. Sibawai berpendapat bahwasanya ma masdariyah adalah huruf. Bimangzilati in masdariyah. Artinya apa in? Bimangzilati an masdariyah. Sekedudukan dengan an masdariyah. Ma seperti dengan an. An masdariyah dengan ma masdariyah. Karena an harf ma itu harf. Harf itu bawah. وذهب الأحفاش وابن سراج إلى أنها اسم بمنزلتي الذي أرب الأحفاش ابن سراج berpendapat bahwasanya ha ma masdariya isim sekedudukan dengan al alladhi sekedudukan dengan al alladhi wafi'un ala ma la yuqal. Jadi sekedudukan dengan alladhi yang jatuhnya dia untuk yang tidak berakal. Dengan alladhi waqi ala ma la yuqal. Jatuhnya dia diperuntukkan untuk yang tidak berakal. Ma'ruf kalau alladhi dia untuk yang berakal kan? Alladhi ja'a, alladhi qoma. Untuk yang berakal. Tapi alladhi una atau ma masdariyah bimangzilati alladhi kedudukannya seperti alladhi tapi maksudnya kan diperuntukkan untuk yang tidak berakal. Wa huwa al-hadath. Dan dia adalah apa hadis kan? Suatu kejadian, suatu perbuatan. Wal ma'na waddu alladhi alistumuhu. Nah, yang mengatakan ma isim bimangzilati alladhi mausula alladhi ya bimangzilati alladhi mausula, maka ketika mereka mengatakan waddu ma anittum sayakun waddu alladhi anittumu, harus pakai dhamir anittumu sebagai sebagai ait yang akan kembali kepada alladhi. Mana silanya? Alittumu. Jadi yang mentakdirkan ma masdariyah ya dengan alladhi sayakun ada perubahan, perlu penambahan ait. Kalau waddi waddu ma anittum tanpa ada ait ya nama masdariyah so. Tapi li'anna ma huwa ismun bimanzilati alladhi sekedudukannya dengan alladhi amu usula dan ismu mausul yahfad ila silawa ait untuk kembali kepada al-musul, maka yastar mengharuskan bagi mereka untuk mentakdirkan waddu ma anittumuhu. Anittumuhu. Ala dhamir hunya sebagai a'id kepada alladhi. Wa yasurrul mar'ah tu alladhi zahabahu layali. Harus ditafsir takdir zahabahu layali. Pakai a'id. Dhamir zahabahu. Karena akan kembali kepada fa'al alladhi. Akan kembali kepada alladhi. Itu takdirnya. Zahabahu layali. Zahabahu al-layali. Ini ikhwanana, abewan yang mentakdirkan seperti ay az-zahabu alladhi zahabu layali. Yaitu yasurul mar'a az-zahabu. Babai alladhi zahabu layali. Itu takdirnya. Jelas, jelas ini ada mana? Jelas ini ada ya? Jelas tak? Alasan belum jelas. Harus bagaimana Alasan? Bilang lagi. Yang belum jelas sana Alasan. Betul betul tulis. Ambil betul tulis Alasan. Betul betul tulis. Berarti kan ini juga anak terangkan sekaligus tantangan juga. Ini berarti kan anak ya. Ini nama Mas Daria. Ini mah ada dua kol ya. Ada harfun, ada is. Yang mengatakan haram seperti apa? An ya. Yang mengatakan isim kayak apa? Apa? Seperti alladhi. Kita ini ya. Alladhi itu kan isim mausul. Pasti punya dua. Apa itu? Sila. Dan apa? Ait. Itu pasti kaidahnya ya. Kalau mausul itu mausul ismi bukan mausul harf ya. Karena dua mausul dan mausul harf. Kalau harf enggak butuh sila, enggak butuh ait. Bab insyaallah dalam bab mausul insyaallah. Itu paham ini dulu ya. Allah ini kan mausul, pasti butuh sila dan butuh ait. Jelas? Dalam contoh ma anittum. Ini kalau diterjemahkan, kalau ma ini harfun, telu, tidak ada masalah. Ya kan? Jelas saja. Ma anittum enggak ada perubahan, jelas sudah kita aja. Jadi apa du ma anittum dibikin masdar sorry. Apa itu ana? Al anata. Karena anittum kan dari anata. Anita atau anata? Anita. Masdarnya kan al-anita. Masdar toh? Kalau itu yang mengatakan huruf kan jelas, ya kan? Bagi yang mengatakan ma ini apa mausul, saya pun dia harus membuat yang lebih banyak. Sebenarnya waktu ini kan dimasarkan dulu kan al-anata. Ya kan? Kan mau dimasar muawal menjadi masar kan? Jadi al-ladhi anit tunggu. sunnah. Anitumu. Ini kalau hilangkan, gampang sudah. Waddu alladhi anitumu. Ma kedudukannya alladhi kan. Bahuna mana silanya? Anitumu. Jumlah jatuh setelah alladhi itu silah. Ya kan? Lah butuh ait kan? Mana aitnya? Hu. Hu kembali ke mana? Ke alladhi. Jelas? Jelas Iwan? Baik. Zahabal layali. Ma zahabal layali. Kalau main imam masdariyah harfun gampang. Ma zahabah ditafsirkan masdar. Apa itu? Yasurul mar'ah zahabu tan zahabah yasabu zahaban kan? Zahabu zahabah al-layali selesai tidak. Bagi yang mengatakan ma'ini mausul bagaimana? Butuh al alladhi alladhi terus zahabah ini apa? Zahab. Ada ayatnya, mana ayatnya? Zahabahu. Jelas? Jelas, Tuan? Baik. Kalau ini jelas, aku marah bersama kita dulu. Yang mengatakan isim itu qaul batil. Alah, qaul batil akan qaul salah. Kenapa salah? Tadi kan? Salah itu dalam segi gini. Ana batikan dakwah. Dakwahan ma itu isim mausul, isim ya, seperti isim mausul. Maka ada dakwahan. Dakwahan pertama bantan kepada ait. Mana ait itu? Bemir, hu ya kan? Dengan. Kalau dia bilang setiap ma itu kan kalau kita katakan isim berarti ayatnya dibuang ya kan? Ya enggak kan? Ya enggak? Ya apa enggak? Ya saja. Ya enggak, Sir. Pasti kalau kita katakan mah itu isim mausul, bahwa bimanzilah alladhi, maka mengharuskan bagi mereka untuk apa? Untuk mentakdirkan ayat. Berarti ayat itu dibuang, ya kan? Maka ini keliru. Dakwah al-a'id mahdhuf ini batil. Kenapa batil? Karena asalnya a'id itu enggak mahdhuf, mafqud ditampakkan. Lalu kayak apa? Asal a'id dalam surat itu ditampakkan. Sudah langsung insyaallah kan? Baik. Yang kedua. Andai kata ini mahdhuf. Ya, asal a'id itu mahdhuf. Kalau enggak pernah nampak, berarti kan seperti kan mau wujuban toh? Ya enggak, Fan. Dan ini qaul batil jelas. Enggak ada istilahnya a'id itu mahdhuf wujuban enggak ada. Tapi kalau itu katakan mahdhuf, hanya sekedar jawazan boleh saja. Maka kenapa dalam tarkibul Arab, tarkibnya orang Arab, kok enggak pernah muncul a'id ini dinampakkan dalam ma masdar itu kenapa? Jelas, aku punya dua pilihan. Ema kata-kata itu makhluk wujuban bahwa batil karena enggak ada istilahnya ayat itu makhluk wujuban. Kalau ente katakan huna makhluk jawazan hanya boleh saja. Kenapa kalau ente katakan makhluk jawazan berarti kan kadang-kadang kan nampak. Tapi kenapa dalam orang Arab kok enggak pernah menampakkan apa? Atau kan nomor tadi seperti ini. Jelas. Kemudian yang kedua. Antum mentakdirkan maksila a'id itu fi'il kan ada yang muta'addi dan ada yang lazim. Ya kan? Taulah ente bisa mentakdirkan a'id pada fi'il yang muta'addi. Bagaimana kalau fi'ilnya lazim seperti zahabah? Mana ada zahabah? Zahabah lazim muta'addi. Lazim kok? Mana ada zahabah? Paham? Hadza menunjukkan batilnya orang yang mengatakan ma masdariyah itu adalah isim. Paham kelasnya? Paham kelasnya? Paham, Bre? Baik, kalau paham lanjut tadi nanti kita tuliskan insyaallah khulaf kebantahannya. Paham ya, benar saudara? Baik, lanjut. Wa yaridu ala hadzal qaul. Kita terangkan dulu wa yaridu ala hadzal qaul. Apa ini? Wa yaridu dan akan mengkritik ala hadzal qaul atas qaul. Qaul itu apa? Qaul yang mengatakan apa? Allah itu itu. Annahu lam yusma, enggak pernah didengar. Enggak pernah ada di kalangan Arab. Ajabani ma kumtahu wa ma qatahu. Kumta lazim jika idomir hu. Dalam artian mana apa? Ma isim kan? Enggak ada istilahnya ajabani ma kumtahu wa nahu ni rawno. Enggak didengar dalam orang Arab ma kumtahu wa ma qatahu. Walau sahha ma dzikra. Andai kata benar apa yang dia sebutkan bahwasanya mal masdariyah itu isim, la jaza dzalik, tentu boleh kita mengatakan apa? Makum tahu. Terus Ibrahim, walau sahha andai kata benar ma dzikra apa-apa yang disebutkan di sini, disebutkan bahwasanya mal masdariyah itu isim, la jaza dzalik, tentu boleh kita mengatakan ajabani ma kum tahu wa ma fata. Tapi kenapa kok gak pernah dengar orang-orang seperti itu? Li'annal asla annal a'idha yakunu mazkuran la makdubat. Badan asal a'id itu adalah disebutkan tidak dibuang. Dia mengatakan benar ya akhi, ajabani ma kum tahu. Memang itu katanya ajabani ma fata begitu. Mereka mengatakan ya akhi a'idnya dibuang ya akhi. Lah, kalau itu asal, itu disebutkan bukan dibuang. Ngerti? Ngerti gak? Khair, ngerti khair? Beneran, khair. Baik, ditulis Tuhan dengan ringkas insyaAllah dari kalam yang sujulah dengan Allah. Kila salamualaikum. Kila lil akhfas wa abri sirrat. Annama ismul mausul bi makna alladhi yahtaju ila silah. Fakila aynal a'id alal musul. Lianna kulla musulin ismiyin la budda lahu min silah wa a'id. لأن كل موصول اسمين لا بد له من صلة وعائد. فقال العائد ضمير مقدور. العائد ضمير مقدور. قلنا لهما قلنا لهما دعوى الحذف باطلة من وجهين. دعوى الحذف باطلة من وجهين. الوجه الأول إن كان محذوفا وجوبا فهو فاسد. إن كان مخذوفا وجوبا فهو فاسد. لأن العائد لا يكون حذف واجبا لأن العائد لا يكون حذف واجبا ولو كان محذوفا جوازا لكان من اللازم أن يذكر في بعد التراتب ولكن وجدناه لا يظهر في تركيب من التراكيب أصلا الوجه الثاني أنه يتصور الحذف إذا كان الوافئ بعدما فعلا متعديا نحو sudah datang sudah baik salehan sudah datang namanya ini nahu a'jabani mastaraita coba salim lim a'jabani mastaraita فإنك تستطيع أن تقدر أعجبني الذي اشتريته أما إذا كان الواقع بعدما فعلا قاصرا فإنه لا سبيل إلى ادعاء الحذف طيب انتهى ملخصا من تعليق مكسي بن القطر طيب هل فالله أنا ترانكم بسوء ini apa Ikhwan? Ini tadi apa? Tolong sama antum ya. Itu nanti insyaallah mau dipapak, mau di apa? Pipanya mau dipasang. Dainal Ikhwan. Dibayar pasang nah mungkin anak kan ada libur dulu anak kan masuk rumah sakit ya terus nanti untuk ikhwan yang sedang kerja di salam dan yang lain yang ngajar itu diperbanyak apa ngajarnya kalau saya kan nggak kosong jadi satu nanti bisa ngajar dua kali atau tiga kali atau empat kali atau lima kali ya nah itu ya salamnya biar saling apa misinya biar apa enggak akan terbuang. Sudahlah sama-sama ta'awunnya halal gitu wa taqwa. Subhanakallah wa hamdika.